صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul Aradina wassamawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, ulama anal a'izza, wonten ngarsanipun para alim, para pepunden, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun taklimaken, pejabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan daerah ingkang berkesempatan hadir, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kepala desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser, bapak ibu para sederek, dulur-dulur kula, dalu niki kula sampean diajak ngaji kalih panitia, muga-muga uripe tambah barokah. Kula sampean diajak derek merengeti hari lahir LPMD Kring 6 Candirejo yang kelima. Nek wonten hari lahir berarti wonten hari mati. Padahal Kanjeng Nabi pesen, kula sampeyan ki nek pengen dadi wong apik, selamat donya akhirat, digengken eling mati saben dino paling sithik ping 20. Dados eling mati mawon saben dinten paling sithik ping 20. Lajeng eling mati sing saged ndadoske apik slamet donya akhirat niku napa eling yen awake arep mati ngoten. Ternyata mboten namung ngoten. Yen namung eling awake arep mati niku tasik dereng manfaat. Soale kathah tiyang eling mati tapi tasik awon kelakuane. Kathah tiyang eling mati tapi tasik nakal. Kaya bakul kain kafan, eling mati. Bakul maisan, eling mati wong sing didodol alat kematian. Tapi kadang-kadang mboten sholat, eling mati ning tasih nakal. tukang-tukang ngeduk kuburan niku ya weling mati. Tapi kadang kelakuannya tasih elek. Kula nate ngertos piyambak. Ana wong mati wulan Ramadan dikubur awan-awan, lintune do siam. Lah sing ngeduk kuburan niku udut kebal kebul. Mau kuburan niku lho tasih nakal. Malah ana wong demenan nino kuburan kok. Golek nggon sepi. Mila yen namung eling arep mati ngoten mawon, tasik dereng manfaat. Nah sing manfaat dadoske sae selamat donya akhirat niku siap-siap mati. Persiapan ngadepi mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah ingkang kula hormati, mati niku sering sangat dianggap elek kalih masyarakat. Mula rata-rata tiang mriki rak do wedi mati. Kaya-kaya mati niku weli banget. Sampai ono omongan ngeten, aku krungu kabar jare tonggomu mati. Iya, pancen tuturane angel. Wis tak kandhani bola-bali ora digateke. Ya mati. Dadi kaya-kaya mati niku kanggo wong sing tuturane angel. Padahal para nabi sedo, mosok niku tuturane angel. Para rasul sedo, mosok niku mergo ndablek. Aku krungu jare dulurmu mati. Iya yo wis oleh patang dino. Kuwi ngono asline kualat aku. Dadi kaya-kaya mati niku kanggo wong kualat. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh al-mautu tuhfatul mukmin. Mati niku jajane wong mukmin. Mati niku rampatan hidangane wong mukmin. Dadi ana wong mukmin kok mati niku marani jajan. Perayaan kok kualat. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunya iki panggonane amal, akhirat iku panggonane bayaran. Dadi wong mati niku asline marani bayaran. Yo seneng nampa gajian. Wonten melih al mautu tamamun nikmah. Mati iku sempurnane kenikmatan. Nikmat yang paling sempurna tentunya niki mati. Jenengan nate ngraoske nikmat napa mawon sing paling enak, mboten wonten napa-napane dibanding nikmate mati. Nikmat sangat mergo mati niku pinanggih kalian kekasih. Mati niku ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek matimu apik. Nggih donga dinunga. Muga-muga kula panjenengan niki pinaringan husnul khatimah. Amin. Salajengipun para jamaah, monggo angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Seneng ana sapa wae sakarepmu. Tapi awakmu kudu eling, awakmu kudu ngerti, awakmu kudu sadar yen awakmu kuwi bakal pisah karo sing mbok senengi. Seneng bojo, seneng sakarepmu. Wis, nang ditekuk-tekuk to diapakno kono. Tapi awakmu kudu sadar sak seneng-senengmu karo bojo mesti bakal pisah. Seneng anak, seneng kok sak karepmu, tapi sak seneng-senenge karo anak mesti bakal pisah. Seneng putu, seneng kok sak karepmu, sak seneng-senenge karo putu mesti bakal pisah. Seneng santri bakal pisah, seneng kiai bakal pisah, seneng fadil. Ya Allah. Menungso niku Sakniki kumpul kados ngaten ya. Akhire pisah. Wong menungso niku saiki kumpul to. Mangke akhire mesti pisah. Mang pirengke nggih. Menungso niku asline nol. Lajeng dados setunggal. Mantun setunggal dados kalih. Mantun kalih terus tiga. Kok gak nyaut ya? Menungso ku asline nol. Bar nol terus siji, bar siji terus loro, bar loro terus telu, bar telu terus orang. Ternyata bar telu niku balik loro maneh. Bar loro balik siji maneh. Bar siji balik nol maneh. Menungso niku asline nol, ora ono. Nol asline, ora ono kok terus lahir rupa bayi cilik siji. Nah bayi niki gede suwe-suwe pengen duwe bojo. Entuk bojo dadi loro, seneng-senenge karo bojo dolenan mawon. Nah, akhirnya terus metu anake. Mbah dolenan apa kok? Kok iso metu anake bareng? Loro dadi telu, sampean bojo anak. Lah anak niki kawitane cilik, mundak gedhe bareng anak wis gedhe metu teko omah. Lho titenono, anak niku yang wis gedhe metu teko omah, mbuh katut bojo, mbuh katut gawean. Akhirnya telu balik dadi loro. Kathah to tiyang niku duwe anak pitu, bareng pun sepuh karonan maneh karo bojone. Aku saiki wis karonan maneh karo Mbak Yumu. Lah ponakan-ponakanmu wis do ucul dhewe-dhewe. Karek sampeyan karo bojo sampeyan, Bu, loro. Nah, bar niku bojomu mati. Loro dadi siji, sampeyan ijen, ora suwe sampeyan dhewe mati. Nol. Dadi akhire pisah. Lah kuburan sampeyan karo kuburane anak sampeyan niku mboten mesti kumpul. Mungkin sampeyan pecah teng desa mriki, desa Candirejo. Dikubur teng Candirejo mriki sampeyan. Mboten mustahil anak sampeyan pejahe teng Tebe. Ibu ten Sumatera, pas kerja ten mereka, mati ten mereka, dikubur ten Sumatera. Kuburan sampeyan ten Candirejo, kuburan anak sampeyan ten Sumatera, pisah. Kok anak sampeyan karo bojo sing kumpul sa omah, sing saben bengi mbawa apa ngunuhi sampai kelet-kelet. Niku kok diguyu to. Wong ya kelet tenan kok. Niku kuburane mboten mesti kumpul kok. Mungkin sampean pejah ten Candirejo mriki ten Sleman, tidak menutup kemungkinan bojo sampean pejahe ten Tebe ten Jakarta. Pisah. Padahal menungso niku karepe nek iso pengen kumpul terus karo keluargane. Moh pisah. Pengen kumpul bojo, kumpul anak, kumpul putu, kumpul sedulur. Sak teruse moh pisah. Karepe lak ngoten to. Kok rapate nggih ya. Nggih. Sampeyan ra usah nginget rumane to. Nggih. Sampeyan ra usah ngingeti sing disuguhi teh, ora ngira diwenehi. Ora kelas sampean. Iki sing diwenehi kotak ya sing ning terop iki. Wemu ora ana tendane ora diwenehi. Ora usah ngingeti tiwas ngelek idu. Masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli mang pirengke. menungso niku karepe pengen kumpul bojo, kumpul anak, kumpul putu, kumpul sedulur, kumpul keluarga, sak teruse. Mula wong Jawa duwe semboyan, mangan gak mangan sing penting enak, mangan ora mangan ya wis sing penting kumpul. Saking pengene kumpul sak keluarga. Ana wong iki pengen kumpul sak keluarga. Duwe anak lima niku digaweke omah dempet-dempet, jejer-jejer dikelumpukke. Enak omah cilik-cilik ya wis to nak, ora apa-apa, sing penting kumpul sedulur. Neneng apa-apa kuwi lho penak rundingane karo sedulur, uripe ra ayem kok. Nuwun sewu para bapak para ibu, kula pesen saestu. Jenengan kuwi nek gaweke anak om gaweke anak. Gara-gara wong dundum panganan kuwi lho. Engko ora diwenehi mengkene tok. Sing kalu muga-muga keselek. Kok mentolo solidaritasmu lo di mana? Anggarane kurang. Wes nayoh kepenak untuk lungguh untuk mangan. Pikirke sing nglempoh-nglempoh ngleset-ngleset. Malah ono sing begagai kekamban klebon orang-orang barang lu. Ganggu konsentrasiku kok. Nih, saking pingine kumpul sak keluarga yang kadang duwe anak limo nu digawe ke omah jejer-jejer dempet-dempet. Napunten nggih. Kula pesen jenengan kuwi nek gawe ke omah anak-anak jenengan nek saged aja dipepet-pepetke ngono kuwi. Mboten sae. Langkung saya radi tebih jarake. Zawiru wala tujawiru. Sedulur kuwi sing apik sambang sinambang, tilik-tilikan, mboten dempet-dempetan. Loh. Sedulur kuwi yen omahe mepet kok dempet-dempetan ngoten niku, gampang banget ana perkara. Masalah sithik iso dadi gedhe, masalah remeh iso dadi masalah besar mergo omahe pepet-pepetan ngoten niku. Wong krungu sedulure dehem iso perasaan. Padahal ming dehem celekit nyangati. Ya pamer bareng entuk arisan. Wong entuk arisan ya ora kecer kok. Mbok nutup kulkas kebanteren glodak ngono kuwi iso perasaan. Entuk ke pasar. Oleh anggur ponakane ya ora diwenehi. Meleki. Ngomongke nek aku duwe apa-apa ya anake kono ya tak wenehi kok. Kuwi mergo omahe pepet-pepetan. Nek ado kan ono kangene. Nyambang arang-arang ngono kuwi iso seneng ngono lho. Mula rata-rata masalah sing gedhe-gedhe niku ora karo wong liya, tapi akeh-akehe masalah sing gedhe-gedhe kuwi karo sedulure dhewe. Dulure nek adoh mambu wangi, nek cedhak mambu lho tai. Nek adoh ngangeni, nek cedhak nyebeli. Dulur iki kaya bal. Bal kuwi nek adoh diuber, digodhak sak keneke. Bareng wis parek disadok. Nggih mboten? Nggih. Bal niku nek adoh ora digodhak, bareng wis parek tendang. Sedulur yang ngono kuwi wong bal nek kempes ya disebul. Ora mentolo duwe dulur kok kempes. Sebul bareng wis melentu diapake? Tendang meneh. Wonge mung mikir wonge. Pangapunten, pangapunten. Ana melih saking pengene saged kumpul sak keluarga niku ngantos damel kuburan keluarga. Lak wonten to tiyang damel kuburan keluarga. tujuannya nggih sae. Urip kumpul, mati ya iso kumpul. Tujuannya. Tapi nuwun sewu nggih. Jenengan iki umpama kok ndamel kuburan keluarga, nggih kenging-kenging mawon monggo. Tapi paling akeh iso ngumpulke keluarga piro, ngapunten. Paling banter mung iso ngumpulke kuburan sampean, kuburane bojo sampean, kuburane anak. Engko tekan putu wis angel, tekan putu wis repot. Mergo putu sampean iki yo putune besan. Lho, engko nang besan sampean yo gawe kuburan keluarga sisan. Masa kok ditugel demi persatuan? Repot wis ah. Ternyata alhamdulillah para jamaah, kepinginan sampean saged kumpul terus sak keluarga niku sami kalih rencanane Gusti Allah. Loh, Gusti Allah niku enggak ada rencana ngeten. Aku krungu rencanane Gusti Allah iki wis suwe pisan. Ning lagi tak omongke sampean saiki, nek krunguku wis suwe. Sampean iki pancen kalih Gusti Allah harap dikumpulke sak keluarga, sak anak turun sampean. Tapi mboten ten donya. Mboten ten donya. Nggih mboten usah ngenteni benjang ten swarga. Nang ten pundi? Ten alam barzah. Ten alam barzah niku sampean sak keluarga harap dikumpulke karo Gusti Allah. Ning ana syarate. Syarate kudu iman. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم wong-wong mukmin terus duwe anak turun sing mukmin mukminah api-api putra putrine najan kuburane pisah-pisah bakal tak petuk nih karo anak turune bakal tak kumpul ke sak keluargane. Alhamdulillah. Eh, saat niki timbul pertanyaan. Lah yen kuburane pisah tebih-tebih perenco-perenco. Ono sing nang Papua, ono sing nang Sumatera, ono sing nang Kalimantan, ono sing nang Sulawesi, ono sing nang Yogja. Apa yo iso kumpul? Saged. Mergo kumpule niku mboten kumpul awak, ning kumpul roh. Menungso niku asline kan roh. Menungso niku sejatine kan roh. Awak niki namung wadah. Dadi sing ketok niki senes menungsone niki, wadahe menungso. Mula yang diparingi wadah rada apik sithik, aja kemlinti, aja kemlelet, aja sombong, aja kemenyek. Wong diparingi wadah rada ayu sithik ngono masyaallah, endele jian, mlakue jentik-jentik. Gue ketemu tonggo di teko api-api, tak pundi mbak, gak level. Jentit. Meng wadah gue lo, sing diparingi ya sing nongi sore terop. Gue nak meng dongsong nunggu ya orang ngiro diwenehi. Mulu ora usah ngingeti. Panitia ki pamer kok. Nyapo maringi kok orang mau kok kadek ngenteni aku teko. Sing sebelah kene lho, isin mula diselehke nyang isor. Kono panganan nek pengen kelolot. Jeru. Bene. Loloten. Dilanjut mboten iki? Wis, ngingeti aku, ora usah ngingeti departemen perbadokan. Ganggu konsentrasine wong ngaji kok wis jam. Kumpule roh niku mboten sami kalih kumpule awak. Menungso niku roh sejatine. Awak niki mung wadah. Ngono eneh ngeramut ora karo-karuan polahe. Pengen wadahe apik mung wadah wae. Irung pesek ditambal ben bangir. Nek pesek kenapa? Wong aku ya pesek nyatane ya panggah laris. Nenek wis ditambal malah bingung ke tau hukumnya. ben mancung, ben bangir, akhirnya dijukuke daging bokong. Gue nempel niki statusnya nek wis nokene iki le daging irung apa daging bokong. Lah nek daging bokong berarti nyanti-nyanti kudu ditutup niku aurat niku. Kayak repot to. Pesek kenapa? Malah enak to ambekane ngirit. Wong pesek rata-rata awet uripe. Oksigene irit awet. Nek wong mancung niku boros. Cepet entek persediaane. Cepet mati kuwi. Nomor loro, keistimewaane wong pesek kuwi nek ngambung penak. Dadi irunge tekan lambene melu plek bareng. Genah. Nek wong mancung kuwi gayoh-gayoh. Roh niku mboten wonten tebih, mboten wonten caket. Tebeo kaya ngopo yen sambungane cocok nggih kumpul dadi parek. Ya parek kaya ngopo yen sambungane ora cocok nggih dadi tebih. Niku roh. Lah roh niku benten kalih awak. Nek roh niku apik sagete nyambung kalih sing apik-apik mawon. Roh apik mboten saged nyambung kalih roh elek. Iki dirungokke apa ora to iki? Roh elek niku sagete nyambung sagete kumpul nggih namung kalih sing elek-elek mawon. Dadi roh elek kok disambungke kalih roh sae niku mboten saged gak konek. Lah nek awak niki kan ngelumpuk. Iki ana sing apik ana sing elek, malah akeh sing apik kok. Elek ya ora gelem teko ngaji kok. Aja suudzon to ambek wong kuwi. Nek ming awak ngene iki apik elek iso ngumpul, tapi nek roh mboten saged. Al arwah junudun mujannadah. Dadi koneke niku sing apik karo apik, sing elek karo elek. Mula ngapunten nggih, nek ana wong nemuakal ora nate salat Ramadan, ora poso karo tangga, ora rukun gek gaweane mendem wae. Kok cerita jarene ngipi ketemu Sunan Kalijaga, aja percaya. Ya ngopo Sunan Kalijaga kok metuki wong model kaya ngono kuwi. Kuwi sing metuki Sunan Jaga Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Ora mungkin Sunan Kalijaga kok nyambung karo Begecil model ngono. Ora mungkin. Kemutan kula nate ziarah ten Madura, Batu Ampar mriku. Riyadhah. Niku wonten tiyang tirakat ten mriku. Macake yo kaya wong zuhud. Pakaiane kumel madul-madul kaya rambuté gondrong. Nggawa tasbih sak kepel-kepel. Sila mbek diputer tasbih wer. Kula mboten ngertos wiridane apa, mbok sumiyati-sumiyati, mbok sulastri-sulastri wis karung pokoke yo umik-umik mawon. Ning ora salat. Lha kula wonten ngarani ora salat kawit mulai sak derenge dhuwur wonten mriku. Ngantos azan duhur sampai tekan azan asar ten mriku mawon. Padahal caket kalih masjid. Kula wani ngarani yen ora salat, arep dijamak-jamak model apa tekan maghrib. Bareng rampung isak niku ten warung ngopi kalih kula. Piyambake cerita jarene nek tirakat wis sukses, mergo wis ketemu Nabi Khidir. Nah, kula penasaran kula tekoki, nek ketemu Nabi Khidir nondi? Nopom. Aku yang batin loh, ketemu Nabi Khidir kok nopong apa Nabi Khidir pas kentekan solar apa? Lu nyapong Nabi Khidir kok belakraan metu iwong. Prajengane kok yang ngunungi. Mboten nyambung, mboten nyambung. Mboten nyambung. Jadi roh niku mboten wonten adoh, mboten wonten parek. Adoh kaya apa nek sambungane cocok ya parek. Parek kaya apa nek sambungane ora cocok ya. Ado, Allahumma sholli ala Muhammad. Roh niku kaya ati. Halo. Roh niku kaya ati. Lho, ati niku ora ana adoh, ora ana parek. Ado jarake yen atine cocok dadi parek. Parek kok jarake yen ati ora cocok dadi ado. Mula sampe ana omongan ya. Yu sampeyan karo dulur sampeyan Surabaya ki adoh apa parek? Parek wong bel-belan terus kok. Sering telepon malah gelek video callan. padahal Surabaya Yogya. Dadi parek mergo cocok. Lah sampean karo sedulur ngarep omah sampean kuwi adoh apa parek yo? Adoh. Ora tau nelpon babar pisan wong petuk wae ora ngomong. Wonten mboten sing ngoten kalih dulure. Dan niki wonge teko kok. Aku ngerti pokoke wonge nganggo kudung rupane abang. Yang merasa. Lho sing Surabaya, Yogya dadi parek, sing ngarepe omah dadi ado. Mangkane mang pirengke nggih. Ati niku padha karo HP. HP niku ora ana adoh, ora ana parek to. Halo. HP niku ora ana adoh, ora ana parek. Najan adoh kaya ngopo yen nomere cocok, nyambung, ditelpon yo geder-geder, ngosek-ngosek ngono. Ono nomere cocok kok. Najan parek yen nomere ora cocok, ora nyambung. Ono HP loro digendeli karet. Sep. Ning nomere ora cocok. Ya ora geder. Mula sampean yen pengen nyambung ke HP, aja sibuk gendeli HP. Nomere cocok no. Engko ora nyambung, geder-geder. Makanya Gusti Allah pesen, sampeanku nek golek bojo dikongkon golek sing cocok. Nek cocok kan iso geder-geder ngono kuwi. Ngosek-ngosek. Mergo nyambung. Kuwi kok penasaran sing geder apane. Wis pokoke geder-geder ngono ae lho kok diurus tekan apane. Bapak Ibu para jamaah. Dadi jejere kuburan niku mboten jaminan saged kumpul. Kanjeng Nabi niku pesareane mboten jejer kalih garwa-garwane. Kanjeng Nabi pesareane mboten jejer kalih pesareane Siti Khadijah. Wong Sayyidah Khadijah pesareane ten Mekah, ten Makkah. Kanjeng Nabi sareane ten Madinah. Mboten jejer kalih pesareane Siti Aisyah, mboten jejer kalih pesareane putrine Sayyidah Fatimah. Mboten jejer. Dadi jejere kuburan niku mboten jaminan iso kumpul. Sing iso jamin niku nyetel iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi sing dadi jaminan niku nyetel iman. Mulane niki wonten rumus nggih, wonten kaidah dalil Jawa. Kula nek ceramah, wong Yogya wis hafal. Anwar Zaid wis gayane ngono kuwi wis hafal. Kan kula juwarang ngetokke dalil. Muga dalil iki urusane ustaz-ustaz anyaran ya. Lumang titeni wae kiai-kiai sepuh, kiai-kiai alim. Niku nek maringi tausiah, ceramah, wawasan, pengertian jebareng ngetokke dalil. Sing ustaz-ustaz anyaran-anyaran wis ngetokke. Pamer-pamer ngono. Aja rame-rame. Iki alasane wong sing ora apal dalil. Ngeten. Nek guyumu kok kaya setuju ngono. Ngeten. Dalile. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Yen pengin iso petuk kudu gelem petal. Yen ora gelem petal ora bakal iso petuk. Tak baleni. Engko gawean story ya. Gawe status to, gawe snap ngono apa kae. Iki jenenge ilmu otak-atik mato. Sa Indonesia sing duwe yo Anwar Zahid iki. Mangkane larang. Dadi gayane ceramah ngene iki akhire kan ditiru ambek wong-wong ngene. Sing do pengen-pengen laris ngene. Gayane mesti nyiru Anwar Zahid. Sehingga ceramah itu kan enggak membosankan. Loh, diakui kan enggak diakui iki pelopor iki. Pelopor ceramah model ngene iki. Makane lek eneng wong sing saiki dikewawal-kawal ambek mlakune ngawene ngene. Aku iku dungguyu rasane ati, aku wis suwe ngono kuwi. Tapi ya biasa aja. Enggak usah jaim. Mungkin biyen yo wis ngene iki to modele, mulai pertama jenengan kenal Anwar Zahid sampai saiki. Ya wis ngene iki wong e, kemenyeke yo pancet wis ngene. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Yen pengen petuk kudu gelem petal. Yen ora gelem petal ora bakal iso petuk. Niki maksude ngene. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Sampean yen pengen petuk duit sampean benjing yang akhirat yang swarga, saiki sampean kudu gelem petal karo duit sampean. Duitmu saiki petalen nggo jariah yang masjid. Duitmu saiki petalen nggo nyumbang pesantren. Duitmu saiki petalen nggo nyantuni yatim. Kuwi benjing ten akhirat duitmu iso petuk karo sampean. Lah nek saiki duitmu mbok petuk wae, mbok gegem wae, mbok dekep wae, benjang ning akhirat ora bakal iso petuk, malah petal. Langsung tepuk tangan kuwi ora nyemplungi mau kok. Yen duitmu kok mbok petok wae, mbok gegem, mbok dekep. Sampai tangga ya ora ngrasake babar pisan. Saking cetile. Entute diwadahi botol kok. Aja nganti tanggane mambu. Kuwi iki benjing ten akhirat malah petal ora bakal petok. Wes, contoh kedua, petok iku petal, petal iku petok. Saiki sampean petuk bojo, petuk anak, petuk putu, petuk sedulur. Tapi sampean kan petal karo wong tuwa sing wis nang alam kubur. Sampean petal karo mbah sing wis nang alam kubur, petal karo buyut sing wis nang alam kubur. Pancen saiki sampean petuk bojo, petuk anak, petuk putu, petuk sedulur. Tapi sampean saiki kan petal karo mbah, petal karo buyute. Jenengan nak gadah mbah sing wonten alam barzah to nggih? Masuk jenengan mboten pengen kapan-kapan petuk bae ten alam barzah mriku. Kok ora patek pengen modele. Jenengan nih masuk mboten pengen petuk bae ten alam barzah. Iki putu modele apa to iki? Putu kok ora kangen bae. Ora jamaah. Lho warisane entek. La haula wala quwata illa billah. Lungguh, lungguh. Pangapunten, pangapunten. Gusti Allah damel uripe menungso niku enten-entenan. Ngertos enten-entenan nggih. Kuwi nek bahasa Bojonegoro mereka saling menunggu. Cara ngelanjaran ya enten-entenan. Lho, wong kuwi enten-entenan kok uripe. Enten-entenan. Kula siang wau dienteni wong Bantul. Mula kula nduki ten Bantul. Lah pas kula ten Bantul, dienteni wong Kulon Progo. Mula kula ten Kulon Progo. Lah wektu kula ten Kulon Progo, jenengan rak ngenteni kula ta? Mula kula nduki mriki. Lho, wong kuwi uripe meng enten-entenan. Jenengan nate urip ten alam kandungan sing digembol ibu niku. Nggih kerasan ten mriko. Nggih pun kepenak. Nyaman kok umpama urip no alam kandungan terus ora masalah kok sajane. Lho, mboten, mboten masalah. Niki sedaya nate urip ten kandungan. Udah nyaman di sana. Kepenak, ya kerasan, ya ora kepengin metu. Ora kepengin metu. Kok umpama ana kandungan sak teruse, ora apa-apa kok sajane. Tapi keluarga sampean sing nandonya padha ngenteni. Kapan sampean dipindah teko kandungan nang alam donya? Kenging nopo keluarga sing nandonya kok padha ngenteni? Mergo sak penak-penake manggon kandungan isih kepenak manggon nandonya. Keluarga iso ngarani ngono soalnya keluarga sampean sing nandonya kan wis pengalaman, wis tau no kandungan. Pancen penak nandonya, no kandungan niku ijen, mboten wonten rencange. Arep bal-balan yo ora iso. Arep sepeda montoran yo ora iso. Terus panganane yo ming kuwi-kuwi wae, panganane ming nuwun sewu darah het. Esok awan sore bengi panganane nggih ming kuwi. Dadi nek esok kuwi het anget, engko awane het adem. Kowe kok ora percaya to diomong. Lho, niku setelan otomatis teko Gusti Allah. Padha karo susumu kuwi lho, Bu. Eh, air susumu. Sorry. Ono aire lali aku. Air susu mu. Loh, kuwi setelan otomatis teko Gusti Allah. Nek isuk anget, nek awan adem. Dadi wayah hawa adem, kuwi air susu anget. Nek wayah hawa panas, air susu kuwi adem. Ki setelane Gusti Allah otomatis. Lha sampean sing duwe kok ora ngerti ki piye to, Bu? Lha kula iso nyeritake soalnya wis tau jajal. Ayo mang tes lek ora percaya. Sing tasik ngemiki-ngemiki kuwi. Lha nek isi kingku kan adem to. Kuwi nanti peres. Dilat. Pokoknya yang cuaca dingin, air susu kuwi anget. Nek cuaca panas, air susu kuwi adem. Setelane Gusti Allah. cocok kuwi. Berarti kuwi sak visi ambek aku. Apa-apa yang urung dibuktekke iki angel percayane kok. Loh. No kandungan kuwi wis kepenak, ning modele kan ngono kuwi uripe. Wis dhewean ora ana rewange, gek panganane ya ming getih het kuwi. Mula wong wadon hamil niku rata-rata mboten ngedalke getih het. Mergo getih hete dadi panganane ha kuwi dadi konsumsine bayi. Kok mu mikir Bu ketoke Bu? Lah nek nang donya kan kancane akeh, bolone akeh, arep ngopo-ngopo ya iso. Terus panganan ya rena-rena, ya ana onde-onde, ana pisang goreng, ana bakso, ana soto, ana gudeg, semacam-macam. Ora usah ngingeti. Ayo nanti buka. Pengen kelolot weh. Wong kotak cuwilik yang paling isine ya mung siji. Ngono dipamer-pamerke. Ben eh. Diteruske mboten iki. Akhire sampeyan dipindah saestu. Ditokke toko kandungan pindah tendonyo. Keluarga sampeyan menyambut gembira kelahiran sampeyan tendonyo. Seweneng saking senenge nganti diselameti, dibelehke wedhus syukuran. Tangga-tanggane diundang dijak syukuran. Nggih napa mboten? Saestu para jamaah bareng manggen tendonyo luwih kepenak tenan. Koncone yo akeh, bolone yo akeh, panganan yo rena-rena. Tapi keluarga sampeyan iki mboten namung tendonyo mawon. Ana keluarga sing no alam kubur, sing nang kono yo ngenteni sampeyan. Wong urip kinten-tenan. Keluarga sampeyan sing no alam kubur iki do ngenteni kapan sampeyan nyusul mriko. Pun gak ada rencana napa dereng? Bu. Keluarga sampeyan sing ten donya, kalih keluarga sampeyan sing ten alam kubur, kinten-kinten kathah pundi jumlahe? Mung kathah sing ten alam kubur. Keluargamu sing nang donya lho pira to? Ya oke sing wis nang alam kubur. Alam kubur ki rewame wisan kadhaane. Para rasul wis nang kono kabeh, para nabi nang kono kabeh, wali-wali kekasih Allah punten mriku mbah-mbahe jenengan nggih kathah sing ning kono. Rewame. Kapan-kapan to sampeyan nek mrono lak ngerti dhewe. Oh ngelanjaran ujian tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngopo keluargamu sing nang alam kubur kono kok ngenteni? Mergo nang donya iki bener wis kepenak. Ning sak kepenak-kepenake urip nang donya isih luwih kepenak ning alam kubur. Ning keluargamu sing nang alam kubur kan wis pengalaman tau urip nang donya kok. Maksudnya menungso ententenan iki ngoten niku lho. Nang donya iki sak enak-enake nang donya iki mesti campur ora enak. Ayo barang apa nang donya sing enak tok mboten enten ra enake. Ora bakal ana. Sak enak-enake nang donya, kowe ora tau ngerti pesawat apa piye. Muga-muga tengkeng ra iso bali. Kok sak weruhe kok diingeti. Ora panganan diingeti, ana pesawat diingeti. Katrok, katrok. Loh, nondonya ki saenak-enaknya mesti campur ora enak. Mboten wonten enak, tok tondonya niki mboten wonten. Loh, sampean gelem enak kudu gelem ora enak nondonya ki. Mergo enak nondonya mesti campur ora enak. Mangan ku enak, mesti campur mencret. Ngombe ku enak, seger, mesti campur kembung. Loh, kumpul bojo kuwi enak, mesti campur dengkek. Sing linu sing opo? Loh. Nang donya kok gek nang donya kuwi enak ming kawitane tok, saya suwe saya ora penak. Nang donya iki mesti ngono. Nek isek cilik yo enak, mlayu penak, lungguh penak, menek klopo penak, bal-balan penak. Pelawayan jungkir walik penak. Bareng wis rodok tua, wis rodok muda ora penak. Bareng wis tua, ora penak blas. Menek kelopo lagi tekan tengah ceblok kowe. No, kumpul bojo yo ngono. Nek sing nganten anyar ngono kae yo mbawen dina. Wis rodok suwe yo seminggu pisan. Bareng wis rodok sepuh, sewulan pisan. Kuwi nganggo ngelingke kuwi. Yo gelek lali kok nek ora dielingke. Barang wis suwepo babar pisan. Diulik-ulik wis ora utek wis. Ono donya kok. Mula nang donya kuwi ya gambarane pitik ngendhok niku mesti campur telek. Lho aja mbok remeke lho Gusti Allah gawe telek iki penting. Kowe tau mikir ngono kuwi. Ngopo to Gusti Allah kok gawe telek barang lho. Gusti Allah gawe telek penting, mulo sampai saiki yo gawe terus. Sedina kuwi mbok pirang ton ngono. Lha mbok anggap telek kuwi ora penting ngono apa? Telek karo ndok kuwi asline campur. Mulo saking sayange Gusti Allah kalih menungso akhirnya dipisah, sing ndok dibungkus. Yo rapi ngono bungkusane. Nah, teleke dijarke ora usah nganggo dibungkus. Lha iki umpama ora dipisah, sampean arep mangan ndok iki bingung nyaring dhisik. Nek iso-iso ana ndok rasa telek. Mending nek telek rasa ndok. Zaman ora tau mikir ngono. Pancen utekmu ora pati cerdas kok. Fakta biru ya ulil albab kok. Pancen zamane ora ulil albab. Wes. Nang donya iki nek kepengin penak kan kudu usaha, kudu rekoso dhisik. Saman pengen dahar, kudu usaha kok. Polah, mbok masak, mbok tuku. Nang alam barzah mboten. Panganan niku langsung dikirim teko swarga. Dadi sampeyan ku nek sida dadi wong apik, ya muga-muga sida. Amin. Tapi ketoke akeh sing ora sida. Nek saged disidakke nggih. Saman nek sida dadi wong apik. Masyaallah, no alam barzah iki jan kepuwenak tenan. Wong apik no alam barzah niku dipanggonaken ten gene raudhatun min riyadil jannah. Ten gene taman-taman swarga. Dereng dilebetke swarga. Wong acara mlebu swarga iki benjing ten akhirat. Saman dereng pireng acara niku? Dereng ya. Suwargo tenan niku benjing ten akhirat. Ten alam barzah niku dereng dilebetke suwargo. Tapi pun dipanggilnya ten pelataran-pelatarane swarga, ten taman-tamane swarga ngoten. Terus benjang di akhirat nek wayah mlebu swarga wis parek, kare luyur mlebu. Kan wis no taman, wis no pelatarane. Karek mlebu. Nah, kok rangsuman-rangsumane dikirim teko swarga. Cek kuatir, malaikate sing petugas konsumsi iki wis pengalaman ora kaya iku mau mlipir-mlipir. Hidangane ora mung ngono kuwi. Tapi nek wong elek niku disalap ten hufratun min hufarin niron. Ten gene jurang-jurang neraka. Nggih dereng dilebetke neraka, tapi pun didelek ten got-gote neraka, ten peceren-pecerane neraka ngoten niku lho. Dadi benjing lek wayahe karek nyutiki. Nanti alam barisan itu mboten usah kerepotan, sembarang wis dikirim, sembarang wis dikirim. Nek sampean api, roh metu tekan donya. Dipindah ning gone alam barzah. Keluarga sampean ngenteni ning kono. Mulane delok engkas, sampean ki dipateni. Dipateni Gusti Allah. Mergo arep dipindah mrono. Lah keluarga sampean dikabari nek sampean arep mati ngono iki keluarga sing nang alam kubur wis dikoling karo malaikat. Eh nang diklumpukno dulurmu. Dikabari yo kon ngumpul. Iki bolomu ana sing arep teko. Ora suwe kok sedelok engkas. Saiki wonge wis meneng. Wong lara kok wis meneng kuwi tandane ora suwe. Cara bayi ne wis mapan, Bu. Sirahe wis kok ngisor kari bludus. Nek sampeyan sida dadi wong apik tenan, roh metu teko alam donya, masuk ke alam barzah. Keluarga ngenteni nyambut sukacita gembira ria yuk gapyukan kaya wong kondur teko haji ngono lho yo dikeki tolak al bareng ngene iki tapi orang nganggo terbang model ngene iki ana khusus nokono wis disiapi wong donya ngarani sampeyan mati tapi wong alam barzah ngarani kelahiran yang kedua sampean dereng nate krungu keterangan ngene iki nggih larang iki pancene. Dadi asline mati kan ora ono to, Pak. Bu, Mas, Mbak, ora ono mati, urip terus, mau pindah, pindah alam. Dadi wong dibom bareng ngono kaya ora mati, ya mau pindah, mau ngalih kok. Ngusir. Halo. Saweneng keluarga sampean, ya syukuran nang kono. Terus sampean dijak rekreasi, pemandangannya kono api-api, orang amek terima koyo parang tritis bareng nyopo, es, ya adem-adem ya adol es, ya meni kadol saya nganget ngono loh, ono, wae wong lanjaran nih, lahau lawalaku aja, mungkin nih wayah serius-serius ya. Dilanjut mboten niki. Mulane keluarga sampeyan sing nakono ngenteni wong urip kuwi enten-enten. Nek apik kuwi, nek elek. Rungokno lek elek. Roh metu teko alam donya, masuk alam barzah. Tekan kono, ya tekan mesti to alam barzah niku. Keluarga wis do ngenteni siap-siap nyambut ning durung nganti ketemu karo keluarga diculik karo Densus 88. Lho, ten mriko nggih enten Densus 88 endan. Lebono penjara, bleng. Gak iso petuk keluarga. Di penjara, gak dilepas sebelum persidangan. Padahal wontene persidangan niku ten akhirat, ngenteni kiamat. Ten alam barzah niku mboten wonten persidangan. Aku krungu-krungu informasi kok ngono. Serius ini no alam barzah ini mboten wonten persidangan tetep ngenteni sidang akhirat lak di penjara terus nggih selama mboten wonten sing bebaske lek ana sing iso bebasne ya dibebaske sapa sing iso bebaske diantarane anak mulo duwe anak iku penting Bu wong ra duwe anak nelongso kok nggih napa nggih sugih ra karuan ning ora duwe anak susah Kathah wong tiyang sugih ra duwe anak, susah saking susahe sampai alate diperiksa-periksakno. Mbok menawa madhepe kurang pancer apa kurang atos apa piye ngono. Sapa ngomong kurang lincipmu? Kowe ra melu urun mbok aja kaken cangkem. Kareng ngrungokke wae kok. Lek nek anak niku hiburan donya akhirat. Akeh lho wong tuane arep mlebu neraka dibebasno. Mergo dislametno anak. Masya Allah, tepunanan anak. Dadi anak sing taksik ten donya niku saged bebasno wong tuane sing dipenjara nang alam barzah. Kowe modelmu kok kaya ora ngandel to tak omong. Anak kuwi nek apik, wong tuane mati, mikir. Mikir. Duh. Wis saurunge sampeyan ora percaya tak kei bukti, tak kei dalil kauniyah mawon. Alam donya karo alam barzah kuwi luwih gedhe alam barzah. Bandingno gedene alam barzah dibanding alam donya, kuwi padha karo bandingno gedene alam donya dibanding alam kandungan. Donya sakmene jembare, kandungan mek sakmono kuwi. Paham? Paham? Alam barzah jembar banget dibanding donya. Sok jenengan nek enten alam barzah krasa jumbar, ningali alam donya niki kaya saiki jenengan ningali alam kandungan ngoten. Ning walaupun donya iki ciut cilik, iso nggo nyetel nasibe wong sing nang alam barzah. Alam barzah kuwi ibarat TV, alam donya ki remote. TV karo remote luwih gedhe. Nek Fadil yang jawab remote wong rondo ngene. Ala TV lho. Kok iso TV karo remote kok gede remote. TV karo remote ya gede TV-ne. Lah alam barzah karo alam donya gede alam barzah. Alam barzah kuwi TV, alam donya ki remote. Sampeyan nek gak cocok karo acara TV mergo elek menurut sampeyan kok sampean ra seneng pengen ganti channel, aja TV-ne sing mbok saduki. Kuwi nang TV-ne mbok gelundung-gelundungno. Golek ana remote. Channel rubah teko remote, cetek ganti apik acarane. Seneng sampeyan. Paham? Paham? Lho alam donya ki remote, kena nggo ngrubah channel nanggone alam barzah kono lho. Wis, wis aja katik percaya lek ana wong sing ngomong ndongake wong sing wis mati ora tekan, ora tekan, ora ngefek, ora ngaruh. Kuwi ngajine kurang suwe, sobone kurang adoh. Samane ora ngandel nang mati tak remote kok kene. Kok angel mendhegeki pengertian. Anak kuwi nek apik, pinter. Wong tuane mati, angen-angen mikir ibune mati, angen-angen ibuku mbiyen sak uripe gelek gegeran, gelek padu karo tangga kae. Parani tanggane. Mbak Yu. Apa nak? Buke mbiyen gelek geger karo sampean. Iya pancen bukmu iki kakehan cangkem. Sak desa sapa sing ora tau dipadoni karo ibumu? Yo sak pira-pira salahe buke sampean sepura ya bulik ya ngono. Iya nak wis tak sepura kok. Lho ngono kuwi ibuke sing dipenjara nang alam barzah dibebasno tanpa persidangan. Penake duwe anak ngerti nu. Bapake mati, anak angen-angen kok. Bapakku mbiyen kok tau kerjasama nyambut gawe karo Pak De. Mbok menawa bapak duwe utang sing urung beres. Pak De ini ditekani, assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Sampeyan nak, nggih Pak De. Nopo, kula badhe matur. Nopo to nak? Bapak sian nak nyambut gawe kalian jenengan no Pak De. Yo, suwe ono selawe tahun aku kerjasama karo bapakmu. Kula kok kepikiran to Pak De. Emangnya nopo? Gek-gek bapak nggak ada hutang ten jenengan, sing dereng dilunasi pun kedisian pecah. Yo pancene yo nak. Pak De jenengan kok mendel kok mboten sanjang. Awakmu sik cilik engko nang awakmu tak omongi ora percaya. Napa utange bapak jenengan bebaske to Pak De? Ya ora. Ya sik tak arep-arep kok. Lah pinten Pak De? Ya ming 20 juta. Terus anake kok Pun Pakde sakniki utange bapak niku kula sing nanggung. Ki anake tenanan niki walaupun urung dibayar. Mergo anake temenanan niki arep nglunasi utange bapake. Niki bapake sing dipenjara nang alam barzah, dibebasno tanpa persidangan. Lho penake duwe anak apik. Lah anak sing iso ngono kuwi nek anakmu iso ngaji. Lah anak dirimu mbok bandani nganti adol tanah. Kuliah entuk gelar S29 apa S37. Kuwi urung ora jaminan nek sampeyan mati iso ngimami salat jenazahmu kuwi. Ya apa ora? Ngono kok mbok belani ra karo-karoan. Anak ning pondok pesantren njaluk kiriman njaluk sanguhe dilok-ilokke. Mikir wonge. Wong tua nek wis sepuh yang diharapkan apa? Ketika sakit yang mengepung adalah anak-anaknya sendiri. Sing ngajekke anak-anake dhewe, sing nalken bimbing kalimat tauhid la ilaha illallah anak-anake dhewe, aja jagake moden. Moden iki nek berkate gedhe ya tenanan. Nek bareng berkate cilik ya karo nesu-nesu. Allah Allah wangel men. Allah Allah. Ora mati-mati tak tekek pisan. Indah dan nikmat ketika dibimbing oleh anaknya sendiri mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, la ilaha illallah. Begitu meninggal, yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran-kotoran tubuh yang tersisa adalah anak-anaknya sendiri. Yang mengkafani jasadnya adalah tangan-tangan anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri. Yang mengusung menuju makbarah adalah pundak-pundak anaknya sendiri. Yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Anakmu entos. Tambah ndiluk wong saiki. Ora usah mewek. Anakku mendem terus. Mula Nabi Yakub alaihi salam badhe sedo niku muwun. Mular nangis. Kenging napa kok nangis? Apa mergo wedi mati? Mboten. Babar pisan mboten wedi mati. Lah kok nangis? Mikirke putra-putrane. Aku nek wis mati iki terus anak-anakku piye, akidahe piye, imane? Penglanjaran yang ngono. Epret. Ya masalah donya kuwi sing dipikir kok. Ngene iki mati-mati ya wis lega, anak ya wis omah dhewe-dhewe. Wis duwe penggawean dhewe-dhewe. Boh anake ora salat, ora mikir. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Mula badhe sedo niku putra-putrane Nabi Yakub dikempalke. Wa il hadara Yaqub al maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, sok nek bapak wis mati nak, apa sing mbok sembah? Bapak nek wis mati, sing mbok sembah apa nak? Pancen anak-anake didikan sae. Jawabane sip. Qanu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak kula sadherek ingkang putra nggih tetep nyembah Gusti Allah kados panjenengan, kados Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Mboten wonten pangeran ingkang hak disembah lan dipun taati kajawi Gusti Allah. Terus Nabi Yakub dawuh, ya wis nek ngono nak, bapak lega. Akhirnya terus sedo. Ini ada pelajaran berharga Bapak Ibu jamaah sekalian. Nabi Yakub lek dawuhi putra-putrane kok mata buduna min ba'di. Apa nak sing mbok sembah nek bapak wis mati? Kok mboten man ta'buduna mim ba'di? sopo nak sing mbok sembah, kok mboten sopo, ning kok ngangge opo. Ini pelajaran jemaah sekalian, tentunya niki wonten sopo, wonten opo. Sopo yo penting, opo yo penting, padha pentinge. Sopo penting, opo penting. Mula ana wong gremeng wae mergo ora petuk sapa-sapa. Ana wong nganti nesu-nesu mergo ora entuk apa-apa. Sopo penting, opo ya? Padha pentinge. Menurut sampean, penting pundi sapa kalih apa niku? Ya padha. Tapi ana sing luwih penting. Para rawuh, sopo karo opo niku luwih penting sopo. Penting sopo mergo Gusti Allah nggawe opo-opo kuwi nggawe ke sopo-sopo. Dadi diapa-apa ke opo karo sopo kuwi luwih penting sopo. Ning mergo kesalahane menungso, kesalahan manusia sepanjang sejarah, roto-roto menungso niku nganggep luweh penting opo tinimbang sopo. Luweh menteng ke opo, ora menteng ke sopo. Mulo nganti ono omongan, nek aku ya ora sopo-sopo, yonti sing ono opo-opo ne aku ya gelem. Lene ora ono opo-opo ne, cik sopo-sopo aku ya mah. Lha menungso niku lho saking neh mentingke apa ora mentingke sapa. Sampai rata-rata luwih milih barange Gusti Allah tinimbang Gusti Allah. Dikon milih Gusti Allah karo barange Gusti Allah, milih barange Gusti Allah. Luwih milih rezekine Gusti Allah tinimbang Gusti Allah. Buktine lek wis entuk rezeki akeh teko Gusti Allah lali nyang Gusti. Ayo duwe toko gek lari sono sing tuku sepirang-pirang ngantri. Ono adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung moro adzan, moro masjid, sholat jamaah, apa nerus keleh dodolan. Loh. Niki kekeliruane menungso. Apa karo sapa kuwi dipilih apa? Mula lek badhe pilihan bupati, pilihan DPR, pilihan kepala desa, niku ana wong ditekoki. Mbak, sampeyan sok kira-kira milih sapa, Mbak? Eh, ya ora sapa-sapa. Sing penting ya endi sing ngekeki apa-apa. Kuwi tak pilih. Cek sapa-sapa nek ora ngekeki apa-apa ya ora kudu milih. Ambekan aku ki apa? Padahal iki nek diterus-terusno bahaya. Saking bahayane kok. Gak ngono gak mantep. Iki nek diterus-teruske bahaya. Wis mau wis an ngagetine kok. Nang ngombe ora oleh semaput lho ya. Ngapunten. Nek diterus-teruske bahaya. Umat milih pemimpin sing dadi ukuran kok apa? Ora nganggo ukuran sapa? Niku bahaya. Masyarakat milih pemimpin sing dadi pertimbangan kok apa? Mboten damel pertimbangan sapa? Bahaya. Karena akan melahirkan pemimpin-pemimpin sing gak gelem ngurusi sapa-sapa, gak gelem belani sapa-sapa, gak mentingke sapa-sapa, senengane golek apa-apa, senengane ngentekke apa-apa. Sing tepuk tangan iki nek ora dikeki dhuwit ya ora gelem nyoblos. Halo. Lah. Piye karepe kok ora entuk wis. Ngapunten, ngapunten. Ya gara-gara kuwi lho. Gara-gara kuwi. Akhire apa karo sapa kuwi luweh larang Apa? Langkung-langkung wong ngelanjaran, wong Candi Rejo iki kaya cah cilik. Menes wae tak arani kaya cah cilik. Tuwa ya ming umure tok. Ning kelakuane kaya bocah cilik. Wong ngaji karo panganan milih panganan kok. Kelakuane bocah cilik to. Seneng barange timbang wonge. Ayo tak paringi contoh. Ana bocah lanang cilik umur 3 tahun. Umur 3 tahun apa umur 4 tahun bocah lanang cilik, umur 3 tahun apa umur 4 tahun. Ketok ana wong wedok ayu banget kaya ndi yo. Gumping. Lah meneng aku golek kok. Kesempatanku yo mek ngene iki tok. Kaya ndi yo. Nih, sing rumangsa ayu ngacung. Lah kaya tuwek kok ngacung ngopo kae. Untune kari loro ngacung. Enggak aku ben ora repot-repot golek ini ngono lho. Ana bocah lanang cilik umur 3 tahun. Terus ngerti ana wong wedok ayu nang bagi-bagi permen. Iki nek bocah lanang cilik umur 3 tahun, kira-kira milih sing bagi apa milih permene? Milih permene. Milih permene wong cah cilik kok. Tapi nek bocah lanang sing umur semene-mene iki milih permene apa milih sing bagi? Yang milih sing bagi wong larang sing bagi timbang permene. Yo enak sing bagi ambek permene. Koloten. Lha kula sampeyan kaya cah cilik to sekan. Milih barange Gusti Allah timbang Gusti Allah sing bagi yo. Meneng wonge saiki. Akhire barang karo wong iso larang barang. Apa kuwi barang sapa ki wong. Lha iku wis diprediksi karo Kanjeng Nabi, sayakunu adalla min syatihi. Sok bakal ana zaman wong karo wedhus kuwi luwih larang weduse. Saiku wis kelakon. Nanggone ngelanjaran, nanggone Candi Rejo. Wis kelakon wong karo wedhus luwih larang wedhus. Nyatane ayo cobi wong lanjaran. Ingon-ingon wong karo ingon-ingon wedhus niku luwih seneng ingon-ingon. Ingon-ingon wedhus mbateni kok. Duh, ketunggon wong karo ketunggon wedhus, kuwi seneng ketunggon wedhus. Luwih ayem ketunggon wedhus. Mlaku-mlaku nemu ana wong keleleran pinggir dalan, ambek ana wedhus keleleran pinggir dalan, luwih seneng nemu wedhus. Nemu wedhus keleleran pinggir dalan ya seret go mulih kok. Lah nek wong keleleran pinggir dalan sampai ana wong wedok didolani mbae. Ditekoki. Lho, ketoke kok ngingu wedhus. Nggih, Mbah. Nggo. Celengan to, Mbah, ngingu wedhus. Terus karo mbae didongake. Tak dongake, Nduk, muga-muga wedhusmu tambah akeh. Guyu kok seneng ngono. Amin. Matur suwun, Mbah, dongane muga-muga wedhusku tambah akeh. Didongake wedhuse tambah akeh, lu seneng banget. Entuk rong wulan didolani melih kalih mbae. Ditekoki. Anakmu nanti nduk kok ora ketok. Dolen mbuh nanti Mbah kita esuk mau. Wis tak dongakno nduk, muga-muga anakmu tambah akeh. Ngono kuwi ra guyu kok. Nyaprut. Dong apa to Mbah ngono kuwi. Ora usah dongake ngono. Anak loro wis pegel rasane. Didongake weduse tambah akeh kuwi seneng. Bareng didongake anake tambah akeh kok ora seneng. Mula nek ana wong duwe wedhus akeh dianggep wong bejo. Taman ini bejo mas, duwe wedhus nang sakmono akeh, bejo. Tapi lek anake akeh ora dianggep bejo, sabar ya mas. Sing sabar, anakmu akeh pancene coba. Dadi nek wedhus akeh jarene bejo, nek anak akeh jarene coba. Iki bolone wong apa bolone? Iki jane wedhus kaya wong apa wong kaya? Orang oleh wusi karo bebu ya. Iki kok iya. Ngeyel kok wong lanjaran ya. Ngaji ra entuk wis. Karepe. Lah nek nggih sayang nggih. Nek wis ngene. gak gelem diceluk sayang. Ya ter kentir rumake. Apa ya? Engko sak obahku kok mbok salahke terus. Pangapunten. Lho engko nek wis iso nata ngene iki panjenengan tumbuh rasa mahabbah, cinta. Nek wis mahabbah cinta, manut. Manut. Intine kan kon manut engko. Lho kula sampeyan nyang Kanjeng Nabi ra ati kon manut to. Fattabi'uni ayate ngono kok. Manut to. Lek wis manut, yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai oleh Allah. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Nek wis manut, wong manut iki ora mikir enak apa ora penak. Ora penak kaya ngapa yang diperintah lakoni. Penak kaya apa yang dilarang tinggalke. Kuwi manut. Lah wong kuwi nek manut mesti disayang. Semakin manut, semakin disayang. Iki tak sampeke nyang ndi-ndi. Sampean gak ada anak nang manut yang wong tua, mesti sampean sayang. Nek ora pati manut, ya ora pati disayang. Dablek jarke wae. Gusti Allah yang ngono, sepiro kadare manutmu yang Allah semono kuwi sayange Gusti Allah yang sampean. Lho apa wae yang manut mesti disayang. Wong lanang ya duwe bojo, najan ora pati ayu, ning manut. Ikhlas, sabar, setia, gek neriman. Masya Allah, sayang banget. Wong lanang modele kudu ngingoni terus. Yo mbuh dirambak-rambake godhong pring apa? Geleke godhong jati apa? Duit-duit piro ya ora ono eman nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh kekno kabeh. Sawah sak parine kekno, kandang sak sapine kekno, garasi sak mobile kekno, lemari sak isine kekno, toko sak isine kekno, omah sak isine kekno, serwal sak isine. Mergo eling manute kuwi lho. Eh, wong lanang duwe bojo wayu ning ora manut gah ngingoni. Dhe dhuwit eman arep diwenehke, mending gono warung. Apa maneh wong wedok rupane wis weli cilik ndik metekel kunting jemburis. Nang ora manut, kuwi wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Bojo ngono ku ya kubur ae le, sewen. Najan ora pati ayu lo buneng manut, wong lanang sayang banget. Loro sithik gubuh leh nambake. Padahal meng mumet, pusing ngenang. Pusing lanang wis bingung. Yang kamu kok pucat? Jare sing ngono, enggak kok Mas, aku enggak apa-apa. Kamu pasti sakit. Ayo nang dokter, kamu enggak boleh sakit. Pokoknya aku enggak suka kalau kamu sakit. Tahu kan, tubuh kamu itu tubuh aku juga. Wis jan wis sing tuwek ra sampe lungguyu. Masamu udah lewat. Urusane sing nom-nom. Gubuh leh nambake. Lah sing wedok, enggak Mas, aku enggak kenapa-napa kok. Enggak, pokoknya kamu enggak boleh sakit. Ayo ke dokter. Gak eman, dokter spesialis najar mbayare larang lo gak eman. Mergo manut. Nah nek ora manut, lara, wegah nambake. Malah peneran. Waras ya ora nurokke wong kok. Nek loro kan prei. Sing lanang langsung merdeka. Los. Nek kepeksa nambake yo eman yang dokter entek-enteki duit. Nek cukup yang puskesmas. Nek penyakitnya lumayan parah nanti digono puskesmas. Ya ora waras wong puskesmas sing singkatane pusing kesel masuk angin. Ya Allah. Duwe tip nang manut. Najan rupane ya biasa barangnya, tapi manut disetel cetek muni. Dipateni cetik meneng. Digedhekke volumene wer banter. Dicilikke ser alon. Manut no. Setel azan ya muni azan, setel qiraah muni qiraah, setel selawat muni selawat. Diisik-isik terus. Dieman arep dituku wong ora entuk tip riwayat kok. Nduwe tip nang ora manut. Nganggo sak karepe dhewe model. Disetel cetek meneng. Dipateni cetik tinggal turu. Lah kok muni dhewe. Nang disetel adzan iki lho munine ndang ndut koplo. Disetel selawatan lah kok misuh-misuh. Oh, gepuk. Lama duwe tip nang ngono modele mbok apakno? Woi. Banteng. Banteng. Iya, mergo sampean goblok kok. Banteng. Ya Allah. Gusti Allah ya ngono. Wis tak rungokno. La haula wala quwata illa billah. Nah, manut yo level-levelan, tingkat-tingkatan. Nah, manut level atas sih seorang mikir penak apa ora penak. Ana manut syukur manut anut grubyuk biasanya. Buwe to nek manute tenanan ibadah semangat, gak ono sing entek abot. Gak ono sing berat. Orang ono males, semangat. Ngaji semangat. Iki nek manute tenanan. Lagi ketok ono sepanduk, ono pamflet, ono baliho, terus tulisannya diwaca, hadirilah pengajian umum dalam rangka hari lahir LPMD Kring Candi Rejo yang kelima bersama Mbok Sopo. Pokoknya bersama Mbok Sopo. Lagi weruh ono tulisan ngono semangatnya muncul. Iki kapan iki acara niki? Oh, tanggal 11. Ayo ayo gawe rombongan yuk nekani semangat. Padahal nembe ngerti ono baliho tulisane ngono kuwi ambek ono fotone Mbok Sopo ngono. Kuwi sing jelas dudu fotomu. Fotomu yo ora payu. Lah nek fotone Mbok Sopo kuwi yo. Wae ora usah guyang-guyu. Aku ngerti wae ora mudeni numpang tenar to karepmu. Karepe bariki terus langsung viral. Iki do gawe status sih sepanggung barengan War Zahid. Wis senenge ra karuan. Nek wong manut tenanan ngono, selawatan ya semangat ae wis. Najan ora ngerti artine. Wis ngomene ngono. Kayak tenan rokan taina ya syauqan artinya apa mas mbuh walin tayyibat zarfata ishqan maknane apa mas garu fa antaitu ila habibi ora usah diteruske penak-penak suaraku kok mbuh pangapunten murah ya modenmu dhewe kon ceramah. Wes kandhane rupa nggawa rega kok ya. Ngeyel wae. Makasih. Sik. Aku merasakan sesuatu. Ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku. Kayaknya dia terpesona memandang aku. Udah jangan gitu dong kalau menatap aku. Aku jadi salah tingkah gara-gara kamu. Kok sopo? Ada deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong ini manute tenanan. Sholat yo semangat. Krungu adzan gemeter. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Krungu adzan gemeter. Karena merasa dipanggil oleh Allah itu panggilan kekasih. Dikangeni Gusti Allah. Ndrodok-ndrodok. Subuh ini kok salat paling abot. Nggih. Nggih. Berarti padha ambek aku. Tapi bagi orang yang manut level atas enggak ada kata abot. Wong ngenang-ngeno. Salat sunah qobliyah subuh rong rakaat niku khairun minad dunya wa ma fiha. Luweh apik tenan bang donya sak isine. Niku nembe salat sunahe. Mendhane yo salat subuhe. Kaya ngopo ganjarane? Mendhane yo ditindakke kelawan berjamaah. Kaya apa ganjarane? Eman ora mangkat. Jangankan udah adzan, baru mendengar tarhim berkumandang wis ndrodok atine. Nembe tarhim. Assalatu wassalamu alaihi. tarhim. Ya Imam al-Mujahidin. Kayak tarhime mujuk ini, mergo kaset sing ditutur. Penak wong kaset. Assalatu wassalamu alaik. Kaset. Bareng azan yo. Allahu akbar. Gue nek manute level atas ya. Kepireng tarhim wis ndrodok apa meneh azan. Tambah gak karo-karuan perasaan ini wis krungu azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ora penak ya ora laris omonganmu. Langsung marake laris yo penake kuwi. Coro sek turun cerekal geragapan tangi. Wong wedok biasane tangi dhisik. Sing lanang dibuka. Ya, subuh ya, subuh. Mulet apa dek? Imbuh dek. Rupane nek. Sing lanang kupinge error. Wong dijak subuh kok krungune njaluk imbuh. Sing wedok nesu-nesu to. Subuh, subuh. Kok imbuh, imbuh apa? Subuh. Ayo nyang jedin, iki lho anduk. Ha, krungu anduk. Iya tanduk. Kupinge wis kadung bosok. Ya Allah. Wis jan. Iki nek manute tenanan yo. Nang kok tak antemi lho. Rumangsane ora kesel pokoke. Seneke rung metu. Iki semangat mangkat nyang masjid sok semangat. Tapi nek anut grupyo kuwi krungu adzan malah nesu kadang. Allahu akbar. Allahu akbar. Wah wah wah. Adzan meneh. Cangkeme sapa? Cangkeme terus. Ki piye to yo kok adzan. Seneng ayo. Ora nyang masjid ya sungkan nambek tangga. Ayo moro nyang masjid mlakune klewes klek. Ditakoni to. Nyandi Kas? Jit. Menjawab wis gak semangat blas. Arep nyandi, Mas? Jit. Tekan masjid itu sikape gak padha. Nek sing nurute tenanan, semangat. Krungu iqomah langsung soft awal. Moh nyang mburi. Kan keutamaane jauh milih soft awal. Pokok wis iqomah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalati, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Masjidmu yang ngono nek komat. Epret. Masjidmu yang komat ya. Allahumma shalli ala innallah, ajadanna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah, qataqamatish shalah, qataqamatish shalah. Nek kudu jongkrok mah. Iki nek manute tenanan ya soft awal. Nah sing ra patek manut ya sekelewes-kelewes nyelempit-nyelempit ngono kuwi. Engko wis salat, sing manute temenan ikut komando imam. Dia sikap sempurna, khusyuk, khudu, tadarru, tawadhu, pandangan ke tempat sujud. Sesuai komando imam. Imam takbiratul ihram. Allahu akbar. Dia segera nyusul. Allahu akbar. Kabir walhamdulillah katsir wa subhanallahi wa bihamdihi wa asyhadu. Sing ra patek manut ya. Lah. Ya gak maca donga iftitah lek sing mau lak karuan. Allahu akbar kabir walhamdulillah. Ya ngene. Allahu akbar. Bendina kok ngene. Wong kok bendina dikongkon ngene. Entul-entul jeneng-jeneng duli-guli gendut-gendut. Engko tangi yo ngono meneh. Entul-entul jeneng-jeneng duli-guli gendut-gendut. Tangi ngono meneh entul-entul jeneng-jeneng duli-guli gendut-gendut. Gusti Allah iki ora duwe acara liyane menawa. nek amin niku enggak padha kok. Sing manut tenanan ya padha mek nadane imam. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Manut tenanan, ora patek manut ya. Amin. Kuwe to. Lha kowe sampean kudu ngerti mlebune swarga Gusti Allah menungso niku ora mergo ibadahe ning mergo kasih sayange Gusti. Lah kasih sayang Allah diparingke nanggone wong sing manut. Moh tak antemi tenan no. Kowe rong jam ora entuk uwes ya. Moh kurang yang ngundang meneh ora. Pangapunten. Pangapunten nggih tambah dalu tambah panas. Nggih kranten nek mboten gayang ngeten. Ngantuk, lek ngantuk ya mulih buyar. Alhamdulillah sampai dalu jamaah panggah ikhlas ngerantos mergo sing ceramah ki wis sepol. Makasih. Kamu setia banget ke aku. Awai. Pun sareng-sareng nyuwun datang ngarsane Allah ngapura kesalahan kekhilafan lagu ingkang wonten majelis menika. Kula secara pribadi kathah lepate, kathah kekirangane, kathah khilafi ing pangapunten. Muga-muga dadi manfaah, maslahah, barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la karban illa nafasahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la muasiran illa yassarta wala maqsudan illa hasulta wala du'aan illa istajabta wala faqiran illa aghnaita wala daynan illa addaita wala hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirati hiya lagaridan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana ya Allah ya Allah ya Allah washrah sudurana wahtim bis salihati amalana. Allahumma ahsin naqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'alaka husnal muhabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa kurra wa ta'ayyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Ali.